Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-19 dari bulan Safar 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 5 Oktober 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Al-Allamah Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah Wara'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala Syarhi Sunnah Lil-Imam Al-Barbahari Alayhi Rahmatullah. Yang mana ikhwati fillah ya ra'akumullah, alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan penjelasan dari beliau hafizahullah wara'ah terkait dengan syafaat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada ahli al-mauqif. Syafaat yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya kepada seluruh para hamba Allah jalla wa ala yang berada di padang mahsyar, dan termasuk padanya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ini menunjukkan tentang keagungan dan kemuliaan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itulah mereka orang-orang kafir yang dahulunya mengingkari risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki sosok beliau alaihi salatu wassalam, mereka sangat-sangat menyesal. Karena ternyata orang yang selama ini dicaci maki, ternyata orang yang selama ini dijelek-jelekkan adalah seorang yang memberikan syafaat kepada mereka pada saat di padang mahsyar. Dan telah kita sebutkan pula bagaimana Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan menukilkan ayat Allah Jalla wa'ala yang ada di dalam suratul Isra berkaitan dengan syafa'atul uzma yang dimiliki oleh Nabi SAW maqaman mahmuda. Begitu pula apa yang ada di dalam hadis Nabi SAW fi marawahul Bukhari alaihi rahmatullah, yang berkaitan dengan doa setelah azan dikumandangkan, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Begitu pula pada pertemuan yang terakhir, ikhwati fillah yara'akumullah, kita telah menyebutkan jenis syafaat yang kedua yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu syafaat li ahlil kabair min ummatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syafaat yang beliau berikan kepada mereka yang melakukan dosa-dosa besar dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang mana ini telah dijelaskan oleh beliau, ada dua model di sana, ada dua macam orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut. Yang pertama, syafaat yang diberikan agar para pendosa tersebut tidak masuk ke dalam an-nar. Adapun jenis yang kedua, ketika mereka sudah masuk ke dalam an-nar, sudah merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka dikeluarkan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang inilah menjadi akidah yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah tentang sikap mereka terhadap ahlul kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar pada kehidupan dunia mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang kafir seperti pemahaman kaum khawarij yang telah dijelaskan oleh beliau. Al-khawarijuhumul ladhina yakhrujuna alal a'immah. Di antara ciri khas dari mereka kaum khawarij, akidah mereka, manhaj mereka, metode berfikir mereka ketika mereka memberontak terhadap penguasa kaum muslimin. Terlebih mereka yukaffirunal muslima bil kabair allati duna syirki. Dan inti pembahasannya adalah ketika kaum khawarij itu berani mengkafirkan seorang muslim yang terjatuh pada satu dosa besar, yang mana itu adalah dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Akan tapi mereka berani mengatakan bahwa orang tersebut, pendosa tersebut, dakhalan nar la yakhruju anha. Mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam an-nar dan tidak akan pernah keluar dari neraka tersebut, wal'iyadu billah. Dengan dalih yang mereka bawakan dari ayat Allah Jalla wa'ala yang mereka fahami dengan pemahaman mereka sendiri tanpa kembali kepada pemahamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa kembali kepada pemahamannya para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, tanpa kembali kepada pemahamannya para tabi'in, atba'at tabi'in, a'immatus salaf. Mereka membawa ayat Allah Jalla wa'ala yang ada di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-167, wa mahum bikharijina minan nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah keluar dari api neraka. Padahal mufassirun yang bersumber kepada pemahaman yang ada di sisi para salafu ala ra'sihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan bahwa tafsiran yang benar, tafsiran yang sahih dari ayat Al-Baqarah tersebut adalah fil kuffar. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan keadaan mereka, orang-orang kafir yang tidak bisa keluar dari api neraka, wal'iyadu billah. Kemudian disebutkan oleh beliau syarat, ataukah dua syarat ketika syafaat li ahlil kabair ini, yang secara umum merupakan syafaat yang diberikan kepada Nabi dan kepada selain Nabi. Diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, begitu pula diberikan kepada para anbiya war rusul masing-masing dari umat mereka. Begitu pula diberikan kepada as-salihun, diberikan kepada as-syuhada dan yang lainnya yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu wa ra'ah. Kemudian beliau melanjutkan setelah menukilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan keadaan ahlul kabair masih menjadi seorang yang mukmin dan mereka berhak untuk mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi fiha syarta asy-syafa'ah. Terkhusus ketika beliau menukilkan apa yang ada di dalam suratul Najm ayat yang ke-26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat-malaikat Allah Jalla wa Ala yang berada di atas langit sana, la tughni syafa'atuhum syai'an, tidak bermanfaat syafaat-syafaat yang ada di tengah-tengah mereka, illa kecuali min ba'di an ya'zana Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izinnya agar syafaat tersebut bisa bermanfaat untuk si fulan, agar syafaat tersebut bisa bermanfaat untuk si Allah. Maka kembali kuncinya, syarat pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan syarat yang kedua liman yasha'u wa yarda, yaitu orang yang mendapatkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadhi fiha syartu asy-syafa'ah. Dalam ayat ini terdapat dua syarat dari syafaat yang bisa bermanfaat, yang bisa berfaedah pada diri seorang hamba. Yang pertama kata beliau, ya'zanullahu, hadza syartul awal, ketika Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan izinnya. Allahu jalla wa'ala tidak memberikan izin, ikhwati fillah yara'akumullah, kepada setiap pihak, kepada setiap manusia. Akan tetapi ada yang mendapatkan izin, ada pula yang tidak mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang telah lalu dari penjelasan paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Abu Talib, ketika tidak mendapatkan izin dari Allahu jalla wa ala tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon istighfar, permohonan ampun agar Abu Talib mendapatkan tempat yang baik di akhirat kelak, tapi dilarang oleh Allahu jalla wa ala. Allahu jalla wa ala tidak memberikan izinnya. Maka di sisi yang lain ada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memang mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syarat yang kedua yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah wa yarda, ketika orang tersebut mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza syartu tsani, inilah syarat yang kedua. Yarda anil mashfu'i fihi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar meridai orang yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Wa huwa la yarda illa 'anil mu'mini, ammal kafiru fala yarda 'anhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah ridha kecuali kepada mereka, orang-orang yang beriman. Adapun seorang yang kafir tidak akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yalumanna illa nafsah, ikhwati fillahi ra'akumullah, tidak ada yang bisa mereka cela melainkan diri mereka sendiri. Orang-orang kafir yang menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih ke arah congkak, sombong, tidak mau menerima seruan para nabi, terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berada di zaman kita ini, umat akhir zaman. Begitu pula syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau mereka dengarkan, tidak mau mereka patuhi, tidak mau mereka taati. Maka ketika nanti di yaumul qiyamah mereka tidak mendapat syafaat, fala manna illa nafsah, mereka tidak bisa mencela kecuali diri mereka sendiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak akan mendapatkan izin bagi syafaat yang diberikan kepada orang-orang kafir, karena Allah jalla wa ala tidaklah ridha kepada mereka, wal iyadhu billah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, fal mukhalifuna li ahli sunnah fi syafa'ati ala tarfai naqidin, ala tarfai naqidin. Bahwasanya pihak-pihak, kelompok-kelompok yang menyelisihi akidah ahli sunnah dalam bab syafaat ini, mereka memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Seperti biasa, ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Ada yang ekstrim atas, ada yang ekstrim bawah. Sementara ahlus sunnati wal jamaah berada pada posisi al-wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umat yang wasatiyah, sifatnya pertengahan. Mauqif mereka, sikap mereka terhadap bab syafaat dan syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara umum adalah al-wasatiyah. La tafrid wa la ifrat. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tidak ekstrim atas, tidak pula ekstrim bawah. Maka pihak-pihak yang menyelisihi pembahasan tentang syafaat ini, kata beliau, ada dua kelompok yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Beliau mengatakan, minhum, di antara mereka, man angkara syafa'ata. Ada kelompok, ada pihak yang benar-benar mengingkari syafa'at secara umum. Tidak diimani sedikit pun. Siapa mereka? Disebutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'a, wa humul khawariju wal mu'tazilatu alladzina yukaffiruna bil kaba'iri allati duna syirki. Contohnya adalah mereka dari kalangan kaum khawarij, begitu pula mereka dari kalangan kaum mu'tazilah, yang mereka itu mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, padahal tingkatan dosa tersebut tidak sampai kepada kesyirikan. Ini kelompok yang pertama, yang mereka terlalu jauh dengan akidah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ekstrem kanan, ketika mereka mengingkari syafaat yang akan didapati oleh ahlul kabair, syafaat yang akan didapati oleh para pendosa dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti apa yang sudah dibahas oleh Syekh Hafidhahullah Wara'a pada pembahasan-pembahasan yang lalu, bagaimana mereka meyakini bahwa ahlul kabair, mereka-mereka yang berzina wal'iyadhu billah, mereka-mereka yang berjudi wal'iyadhu billah, mereka-mereka yang meminum minuman keras wal'iyadhu billah, mereka-mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya wal'iyadhu billah, mereka-mereka yang memakan harta riba wal'iyadhu billah, dan yang seterusnya dari dosa-dosa besar, semuanya kekal khalidun mukhalladun finnar, dengan ayat yang sudah mereka bawakan. Akan tetapi ternyata ayatnya salah dalam mereka menempatkannya. Tidak bisa ayat tersebut dijadikan sebagai istidlal dari akidah yang mereka yakini. Maka ini kelompok pertama, yang ekstrim atas, yang ekstrim kanan, mereka berkesimpulan bahwa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada nanti pada hari kiamat. Masing-masing dari para pendosa tersebut harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan dari dosa-dosa wal'iyadzubillah. Masing-masing dari para pendosa tersebut harus melihat hasil dari apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa besar tersebut. Ketika mereka mengkafirkan seorang yang melakukan zina, seorang yang melakukan pencurian, dan dosa-dosa besar yang lainnya, disebutkan oleh para ulama, kemana hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih, ma yazni yazni hina yazni wa huwa mu'min, atau dalam lafaz yang lain, la yazni azzani hina yazni wa huwa mu'min, la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina masih dalam koridor al-mu'min. Tidaklah seorang yang melakukan aksi pencurian ketika dia melakukan aksi pencurian tersebut, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa mu'minun. Dia masih dalam keadaan beriman. Seakan-akan hadis ini dipalsukan oleh mereka. Yatajahal bihadzal hadis, pura-pura tidak tahu dengan riwayat sahihah ini. Atau mungkin sampai kepada mereka, akan tapi mereka hukumi sebagai riwayat yang dhaifah, atau mungkin bahkan riwayat yang maudhu'ah. Padahal nukulat datang dari as-siqat, al-jibal, al-jahabidah min al-muhadithin. Ikhwati fillah yara'akumullah. Sehingga apa yang mereka jadikan sebagai sebuah kesimpulan, kesimpulan yang sangat-sangat keliru. Kesimpulan yang menghasilkan bahwasanya syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku, wal'iyadhu billah. Kemudian kelompok yang kedua, kata beliau, wat-tarafutsani, man yaglu fi itsbati syafa'ah. Ini yang ekstrim bawah, ini yang ekstrim kiri, yang tadi benar-benar mengingkari tidak adanya syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Kelompok yang kedua ini benar-benar hulu dalam menetapkan syafaat yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana bentuk hulunya? Akan dijelaskan oleh beliau. Wahumul mutasawwifatu wal quburiyatu alladzina ya'tabiduna 'ala syafa'ati wa yalja'una ila al-quburi wa yastaghithuna bil amwati yatlubuna minhumus syafa'ah. Mereka ini berasal dari kaum wal'iyadhu billah al-mutasawwifah, dari kaum sufiyah al-quburiyah, para penyembah kubur. Alladzina ya'tamiduna 'ala syafa'ah, yang mereka terlalu bergantung dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seakan-akan apa yang mereka lakukan dari solawat ribuan kali, dari perayaan maulid ratusan kali, dari perayaan Isra wal Mi'raj sekian ratus kali dan yang seterusnya, itu bisa menghalalkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada mereka. Seakan-akan demikian, mereka sudah yakin bahwa yang bisa menyelamatkan mereka kelak di hari kiamat adalah syafaat Nabi, syafaat Nabi, syafaat Nabi. Syafaat Rasulullah, syafaat Rasulullah, syafaat Rasulullah, datuk-datuk kami, kata mereka, wal'iyadzu billah. Padahal datuk mereka, sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berlepas diri dari apa yang mereka lakukan dari perayaan-perayaan bid'iyah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah sama sekali mengajarkan para sahabat untuk merayakan hari lahir beliau. Generasi terbaik dari umat ini, ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Entah dari mana bisikan-bisikan syaitaniyah sampai kepada mereka, sehingga mereka menjadikan hal ini sebagai sebuah amalan besar, bahkan bisa menghalalkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada mereka. Bahkan yang lebih parah, ikhwati fillah yara'akumullah, dari kalangan kaum sufiya ini sudah berkeyakinan bahwa bermajlisnya kita di perayaan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah undangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka. Undangan dari Rasulullah. Kaif Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah wafat sekian ribu tahun yang lalu, bisa mengundang kaum muslimin untuk datang di perayaan maulid? Aina ukulukum ayuhas sufiyah? Kemana akal-akal sehat kalian? Seakan-akan apa yang dijadikan sebagai sebuah landasan utama dalam beramal adalah syafaat Nabi, syafaat Nabi, syafaat Nabi. Dan bagaimana agar syafaat Nabi bisa sampai kepada mereka? Mereka akan berlakukan yang namanya atifiyah, perasaan. Mana kira-kira yang baik? Mana kira-kira amalan yang indah? Itulah yang mereka lakukan. Tidak terbimbing di atas Al-Quran, bimbing di atas sunnah Nabi SAW. Ish min ghulu hadha. Berlebihan macam apa ini ketika mereka meyakini bahwa mereka semua yang hadir di majelis tersebut adalah undangan, wal'iyadzu billah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah, inilah orang-orang yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, alladzina ya'tamiduna 'ala syafa'ah. Mereka seakan-akan tuh bergantung kepada syafaat. Lisanul hal mereka, walaupun tidak terucap pada lisanul maqal mereka, seakan-akan menyatakan bahwa kami lebih butuh syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada rahmat Allah jalla wa ala. Kami lebih butuh syafaat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kelak di padang mahsyar. Syafaat Nabi alaihi salatu wasallam di ahli al-kabair dan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam yang lainnya daripada izin Allah jalla wa ala, daripada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lisanul hal mereka demikian. Karena yang mereka kejar, yang mereka jadikan sebagai target utama, syafaat, syafaat, syafaat. Apakah mereka lupa di balik syafaat tersebut ada syarat yang telah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran? Apakah mereka lupa di balik syafaat tersebut harus ada izin dan ridha dari Allah Jalla wa'ala? Kenapa tidak engkau gapai wahai kaum sufiya? Kenapa tidak engkau kejar wahai kaum sufiya? Kenapa tidak engkau jadikan sebagai target utama wahai kaum sufiya wal quburiyah? Izin dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh asyaykh hafidhahullah wa ra'ah, wa yalja'una ilal kubur. Lebih parah dari itu ternyata keadaan mereka ini, meminta perlindungan. Mereka kembali kepada kuburan-kuburan awliya wassalihin, kuburan-kuburan habaib, orang-orang yang mereka agungkan, orang-orang yang mereka muliakan. Bahasa sebagian mereka adalah orang-orang yang mengalir pada mereka darah sucinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mewanti-wanti, memperingatkan kita dengan sangat hati-hati dari yang namanya al-ghulu. Iyyakum wal-ghulu. Hati-hati kalian dari sikap berlebihan. Begitu pula sekian banyak peringatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang berkaitan dengan ibadah di sisi kuburan-kuburan. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti areal pekuburan. Diambil faedah oleh para ulama, diambil hukum oleh para ulama. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti areal pekuburan. Artinya apa? Areal pekuburan itu akan sepi dari lantunan ayat suci Al-Quran, tidak dipakai untuk melaksanakan sholat, tidak dipakai untuk beribadah, tidak dipakai untuk bersolawat, dan yang lainnya. Maka rumah-rumah kalian jangan kosong dari zikrillah. Seperti kosongnya areal pekuburan dari ibadah-ibadah tersebut. Karena memang kuburan bukan dibangun untuk ibadah. Bagi mereka yang mau beribadah, membaca Al-Quran, bersolawat ratusan ribu kali, sholat mutlak sekian ratus rakaat dan yang lainnya, silahkan ke masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, terbuka lebar. Kenapa harus menuju kuburan-kuburan para wali tersebut? Kenapa harus menuju kuburan-kuburan para habaib tersebut? Lebih parah dari itu, kata beliau, وَيَسْتَغِيثُونَ بِالْأَمْوَاتِ. Mereka meminta kepada jenazah-jenazah yang berada di dalam liang lahat tersebut. Jenazah yang berada di dalam kuburan-kuburan tadi. Ya Syekh Fulan, ya Habib Allan, ya. Kemana Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuhal mutasawwifah, ayyuhal quburiyah? Kemana firman Allah jalla wa'ala, ud'uni astajib lakum. Ayo doa kepadaku. Ada apa kalian beristighatsah? Ada apa kalian menyampaikan permohonan-permohonan kalian kepada awliya tersebut, kepada amwat tersebut, kepada habaib tersebut, dan orang-orang dalam tanda kutip mulia di tengah-tengah kalian? Kenapa tidak langsung kepada Allah Jalla wa'ala, padahal Allah yang menyeru kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Bahkan bukan hanya itu, ikhwati fillah yarhamakumullah, dilanjutkan oleh beliau, yatlubuna minhumus syafa'ata. Bahkan mutasawwifah wal quburiyah meminta syafaat kepada penghuni kubur tersebut. Mul'iyadu billah. Ini kelompok yang ekstrim kiri tadi. Ini kelompok yang ekstrim bawah tadi, yang terlalu berlebihan, terlalu hulu di dalam ketergantungan mereka terhadap syafaat. Seakan-akan tadi seperti yang sudah ana jelaskan, bahwasanya syafaat itulah satu-satunya pintu penolong. Seakan-akan di sana tidak ada rahmat Allah Jalla wa'ala. Seakan-akan di sana tidak ada ridha Allah Jalla wa'ala. Seakan-akan di sana tidak berlaku izin dari Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalal. Semuanya berada pada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mul'iyadhu billah. Terlalu hulu. Yang tadi kaum Khawarij wal Mu'tazilah terlalu mengingkari, sehingga tidak mau menetapkan syafaat bagi Nabi alaihi salatu wassalam kelak pada hari kiamat. Dan kelompok yang kedua terlalu berlebihan, melampaui batas, meyakini seakan-akan syafaat itulah yang bisa menjadi juru selamat mereka kelak di hari kiamat. Wal'iyadhu billah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Mereka kaum mutasawwifah, mereka kaum quburiyah, disifati oleh Allah jalla wa'ala, ya'buduna min dunillah, Mereka adalah orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mala yadurruhum wala yanfa'uhum. Mereka menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Yang lebih ajib lagi, yang lebih mengherankan lagi, mereka sampai kepada satu tahapan mengatakan yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat bagi kami kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya ikhwati fillah yarakumullah, dari ayat yang mulia ini ketika Allah Jalla wa Ala menghikayatkan ucapan mereka, artinya mereka benar-benar meyakini. Artinya mereka benar-benar meyakini bahwasanya yang memberikan pertolongan kepada mereka bukannya Allah. Na'udzubillahi min ghulu. Na'udzubillahi min ghulu. Na'udzubillahi min ghulu. Seakan-akan yang memberikan penyelamat, yang memberikan keselamatan, yang menjadi juru penyelamat di tengah-tengah mereka kelak adalah para penghuni kubur tersebut. Mereka dengan tegas mengatakan, haula syufa'una indallah. Mereka adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat bagi kami. Syafaat pada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita sampaikan, apa kenapa kalian tidak langsung mencari ridhonya sang Khalik? Kenapa kalian tidak langsung mencari ridhonya Rabbul Izzati wal Jalal? Kenapa harus melalui perantara? Ini yang diingkari oleh ahli sunnati wal jamaah. Dijelaskan oleh Syekh Hafidhahullah wa ra'a, ya'budunahum min ajli ayyashfa'u lahum indallah. Mereka hakikatnya menyembah para penghuni kubur tersebut. Walaupun dikatakan bahwa para penghuni kubur berasal dari kalangan yang mulia, orang-orang yang mengalir pada mereka darah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun demikian keadaannya, walaupun benar, akan tetapi model peribadahan seperti ini diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Bahwasanya penghuni kubur itu adalah salihun. Kita anggap bahwasanya para penghuni kubur tersebut adalah aulia, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Tapi syariat Allah Jalla wa Ala sama sekali tidak mengizinkan, sama sekali tidak membolehkan untuk kita memanjatkan permohonan kita kepada mereka. Sedikit pun. Karena mereka hakikatnya, sesoleh apapun mereka, semulia apapun mereka, sesuci apapun darah mereka, tetaplah mereka manusia biasa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, khuliqal insanu dha'ifan, bahwa manusia itu diciptakan dengan keadaan yang maha lemah. Sehingga mereka tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun pada kalian, ayatuhal mutasawwifah, ayatuhal quburiyah, enggak akan bisa. Karena mereka pun lemah seperti lemahnya kalian, seperti lemahnya kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada para penghuni kubur tersebut dengan tujuan mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh, mendapatkan syafaat dari para wali, dari para habib dan yang seterusnya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya seperti apa yang telah kita bahas ikhwati fillah yarakumullah, aulia, as-salihun, as-syuhada, memang mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Akan tapi caranya bukan demikian. Tidak kita minta langsung kepada mereka. Minta langsung kepada syahid fulan, syahid allan, yang kita mengetahui bahwa dia adalah seorang yang meninggal di medan perang, di medan jihad, sehingga kita hukumi bahwa mereka adalah seorang yang, atau mereka adalah para syuhada. Langsung kita minta, tidak demikian caranya. Diatur oleh Allah Jalla wa'ala bagaimana agar syafaat itu bisa bermanfaat untuk kita, bagaimana syafaat itu bisa sampai kepada kita. Maka dilanjutkan oleh beliau hafidhullah wa'ala setelah menyebutkan dua kelompok, yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri, Yang satu ekstrim atas, yang satu ekstrim bawah. Dijelaskan oleh beliau, ammal wasatu, adapun yang pertengahan. Fahum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah kelompok ahlus sunnati wal jamaah. Lam yanfu asyafa'ata mutlaqan. Mereka tidak menafikan adanya syafaat secara mutlak. Walam yuthbituha mutlaqan. Dan tidak pula mereka mengisbatkan, menetapkan bahwa syafaat itu adalah segala-galanya. Syafaat itu pasti akan didapati oleh setiap umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkecuali, oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Tidak demikian. Apa sikap mereka ahli sunnati wal jamaah? Bal asbatuha bisyartaini alwaridaini fil kitabi was sunnah. Bahkan mereka, yakni ahli sunnati wal jamaah, benar-benar menetapkan syafaat yang bisa bermanfaat bagi seorang hamba, yang bisa bermanfaat bagi seorang mu'min muslim, dengan dua syarat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, telah disebutkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Hada hasilul bahthi fi syafa'ah. Inilah kesimpulan dari pembahasan syafa'at. Ikhwati fillah yara'akumullah. Sehingga ahlu sunnati wal jamaah akan memiliki sikap yang wasatiyah, pertengahan. Tidak seperti mereka kaum khawarij wal mu'tazilah. Tidak pula seperti mereka kaum al-quburiyah wal mutasawwifah wal iyadzubillah. Syafaat berlaku. Syafaat ada dan bisa diberikan dari sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi dengan dua syarat yang telah disebutkan oleh Allah, bahkan dua syarat yang telah disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan-penjelasan hadis-hadis sahih yang datang dari lisan yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sudah kita bahas dari suratul Najm sangat-sangat jelas bahwa syarat syafaat ada dua. Mau dibawa kemana ayat yang demikian jelasnya, ikhwati fillah yarhamakumullah. Inilah perbedaan ahli sunnati wal jamaah dengan al-mubtadi'ah ahlul ahwa'i wad-dalal, ketika mereka dalam tanda kutip menuhankan logika-logika berpikir mereka, rasional-rasional mereka yang teranggap jernih untuk menetapkan sebuah hukum syariat wal iyadu billah. Adapun ahlu sunnah mengedepankan dalil, mengedepankan apa yang Allah Jalla wa Ala sebutkan, mengedepankan apa yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillah taala, ikhwati fillah yarakumullah, pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada kaidah yang selanjutnya yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, bahwa syafaat Nabi alaihi salatu wasallam pun berlaku bagi mereka orang-orang yang berjalan di atas as-sirat, jembatan yang menghubungkan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala, yang di bawahnya terdapat neraka al-jahim yang bisa saja seseorang itu terjerumus wal'iyadu billah ke dalam neraka jahannam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.